بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua taufik, bimbingan untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, di kesempatan pagi yang cerah ini kita melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-72, masih di dalam pembahasan Kitabun Nikah, pembahasan tentang nikah. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan perkataan muallif rahimahullahu taala, di mana beliau berkata bahwasanya seorang laki-laki memandang perempuan memiliki 7 kondisi. Ada 7 kondisi. Kondisi yang pertama adalah seorang laki-laki memandang wanita ajnabiyah, yaitu wanita yang bukan mahramnya, bighairi hajatin, ya, tanpa ada hajat sama sekali. Ya, maka dalam kondisi yang pertama ini fa ghairu jaiz, kata beliau, tidak boleh. Ya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin laki-laki, begitupun kaum mukminat yaitu para perempuan, agar mereka yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, sebagaimana sudah kita bacakan, seorang laki-laki melihat istrinya atau melihat budak wanitanya. Maka dalam kondisi yang kedua ini, kata beliau, fayajuzu ayyanzura ila ma'adal farj, boleh melihat semua bagian tubuh kecuali kemaluan. Hukumnya makruh. Dalilnya sudah kita bawakan, perkataan Ummul Mukminin Aisyata radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, ma ra'aitu minhu wa ma wala ra'a minni, aku tidak pernah melihat kemaluannya dan begitu pun sebaliknya. Ya. Artinya kata para ulama, ini sampai haram tidak? Haram tidak, tapi makruh. Dan dia bertentangan dengan adab Islami, bertentangan dengan adab yang baik. Jadi, apabila seorang laki-laki memandang istrinya atau memandang budak wanitanya, dia boleh memandang kepada semua bagian tubuhnya kecuali kemaluan, dan itu pun tidak sampai haram, tetapi sifatnya adalah makruh karahiyatu tanzih. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i itu dianggap sebagai sesuatu yang makruh. Yang ketiga, saudaraku sekalian rahimakumullah, adalah seorang laki-laki memandang wanita yang mahramnya, wanita-wanita mahramnya, memandang ibunya, memandang anaknya perempuan, atau saudarinya perempuan, atau keponakannya perempuan, atau memandang bibinya misalnya, ini mahram-mahram laki-laki. atau dia memandang seorang budak yang sudah menikah. Memandang budak yang sudah menikah. Dalam kondisi ini, yaitu dia memandang wanita yang mahram dan memandang budak yang sudah menikah, fayajuzu fima ada ma baina surrah war rukbah. Dia diperbolehkan memandang apa-apa yang ada di atas pusarnya dan yang di bawah lututnya. Berarti yang di bawah pusar ke bawah dan di atas lutut itu tidak boleh dilihat. Ya, tapi yang dari bagian tengah tubuhnya, yaitu pusarnya sampai ke bagian atas, itu boleh dilihat. Kalau wanita itu adalah wanita mahram, yaitu wanita yang haram untuk dinikahi, ataukah wanita itu adalah amah mutazawwijah. Ya, amah muzawwajah, yang telah dinikahi, ya, atau telah dinikahkan. Ya. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat adalah seorang laki-laki an-nazar li ajlin nikah. Dia memandang seorang wanita yang ingin dia nikahi. Memandang seorang wanita yang ingin dia nikahi. Maka dalam kondisi ini kata beliau, fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Boleh dia memandang wajah dan tangannya, telapak tangannya, itu boleh. Yeah. Hal ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis yang sangat banyak yang sudah kita bacakan, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim, ya, Abu Hurairah bercerita, satu ketika beliau ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang laki-laki lalu berkata, ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang wanita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, anazarta ilaiha, kamu sudah nazar atau belum? Sudah lihat belum itu calon istrimu? Laki-laki ini berkata, la, belum ya Rasulullah. Maka beliau memberikan petunjuk, fadhab, fangzur ilaiha. Pergilah engkau dan lihat itu calon istrimu. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa innahu ahra an ya'dum bainakuma, ya, dan itu akan menjadi pendorong, akan harmonis atau akan langgeng pernikahan kalian, ya, itu di antara dalilnya. Di sini ada poin yang penting yang beliau sampaikan, ada beberapa dalil yang tidak kita baca karena dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib cukup banyak, cukup lengkap. Dikatakan di sini, wa hamala an-nazar fi hadhihi al-ahadith 'ala al-wajhi wal kaffaini faqat. Hadis-hadis yang banyak menunjukkan boleh melihat, laki-laki boleh melihat calon istrinya. Tetapi kenapa para ulama memahami kata melihat itu hanya untuk bagian wajah dan tangan? Dikatakan di sini, li'annahu la hajata linnazari ila ghairihima. Karena tidak ada hajat baginya untuk melihat bagian-bagian yang lain. Karena umumnya standar seorang laki-laki ketika dia memilih wanita adalah rupanya, wajahnya misalnya. Ya, walaupun kata Nabi, fazfar bidzatid din, utamakan yang paling baik agamanya. Oleh karenanya pilih dulu dari sisi fisik, kata Imam Ahmad, kalau sudah cocok dari sisi fisik baru penentunya dari sisi agama. Ya, penentunya dari sisi agama. Kalau agamanya bagus maka dia lolos seleksi. Kalau tidak tentunya lebih baik cari yang bagus agamanya. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, وَمَا يُنْدَبُ لِلْرَجُلِ هُنَا يُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari perkataan Al-Qadi Abi Syuja, kata beliau, apa-apa yang dianjurkan untuk laki-laki dianjurkan pula untuk perempuan. Artinya, sebagaimana kaum laki-laki ketika ingin menikahi seorang wanita, hendaknya dia nazar, melihat. Begitupun wanita, hendaknya dia melihat, memperhatikan. Ya, dilihat dulu calon suaminya. Karena sama, sebagaimana laki-laki memiliki syahwat, nafsu, dan lain-lainnya, perempuan pun sama. Lalu kenapa yang sering disebut oleh para ulama adalah kaum laki-laki? Disebutkan di sini, hifazan ala adabil mar'ah wa hayaiha, sebagai bentuk menjaga adab perempuan dan rasa malu mereka. Li'annar wa li'annar rajul huwa alladhi yatlubul mar'ata ghaliban. Kenapa sih yang dibahas laki-laki, jarang yang perempuan dibahas, harus memandang laki-laki? Karena memang yang melamar itu secara umum adalah laki-laki. Ya, umumnya yang melamar adalah laki-laki. Faka'annahu huwal aslu fi hadha, maka kita katakan hukum asalnya pembahasan ini kaitan dengan laki-laki. Walaupun pada kenyataannya wanita pun dianjurkan untuk melihat calon suaminya sebelum dia memutuskan menerima atau menolak. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang kelima. Ya, kondisi yang kelima adalah an-nazaru lil mudawati au lil mudawah. Seorang laki-laki melihat wanita dalam proses pengobatan. Jadi ada seorang pasien wanita datang ke dokter laki-laki. Ya. Dalam kondisi ini kata beliau, fayajuzu, diperbolehkan seorang dokter laki-laki tersebut melihat ilal maudi'il lati yahtaju ilaiha, kepada bagian-bagian yang perlu untuk dilihat. Boleh melihat bagian-bagian yang perlu untuk dilihat, walaupun ada syarat-syaratnya. Coba kita lihat. Disebutkan syaratnya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Yang pertama, beliau berkata, bolehnya seorang dokter laki-laki memeriksa pasien perempuan adalah apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Umma Salamah radhiyallahu ta'ala anha ista'zanat Rasulullah fil hijamah. Umma Salamah meminta izin kepada Nabi ingin dibekam hijamah. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aba Thayyibah an yahjumaha. Ya, maka Nabi memerintahkan Aba Thayyibah untuk membekam Ummu Salamah. Lalu dikatakan di sini, saat itu Nabi mengatakan bahwa Aba Thayyibah ini adalah saudaranya Ummu Salamah sesusuan. Ini alasannya ya. Kenapa kok diperbolehkan oleh laki-laki, dibekam oleh laki-laki? Karena itu adalah saudara sesusuan. Atau dalam riwayat dikatakan gulaman lam yahtalim. Abu Thayyibah adalah seorang gulam, seorang anak-anak yang belum sampai balig saat itu. Jadi ada dua pendapat dari para ulama, ada yang mengatakan bahwa Aba Thayyibah ini adalah saudara laki-laki Ummu Salamah sesusuan, ada yang mengatakan dia adalah seorang gulam, seorang yang anak-anak belum sampai balig. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu apa syaratnya? Apa syaratnya seorang wanita boleh berobat kepada dokter laki-laki? Dikatakan di sini, yushtaratu an yakuna dhalika biwujudi ya mahram aw zauj. Seorang wanita diperbolehkan dalam kondisi tertentu mendatangi dokter laki-laki dengan syarat ketika dia datang ke dokter tersebut dia ditemani oleh mahram atau suaminya. Itu syarat yang pertama. Harus ditemanin sama laki-laki. Apakah itu laki-laki itu suaminya ataukah laki-laki itu adalah mahramnya? Yang kedua, an la tujad imra'atun tu'alijuha. Dia sudah memastikan tidak ada dokter perempuan yang bisa mengobatinya, atau terapis perempuan, atau tukang bekam perempuan. Ya. Jadi kalau masih ada ya tidak boleh. Karena hukum asal aurat ditutup. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Salah satu kondisi darurat adalah seorang wanita terkena sakit dan dia tidak mendapatkan dokter kecuali laki-laki. Wa idza wajada al-muslim la yajuzu adh-dhahab ila ghairihi. Dan kalau ada dokter yang muslim, tidak boleh kita pergi kepada yang selain muslim. Itu tiga syarat. Lalu dikatakan di sini, wa ma yuqalu fi haqqil mar'ati yuqalu fi haqqir rajul. Begitupun kebalikannya. Apa yang berlaku bagi perempuan, berlaku pula bagi laki-laki. Artinya laki-laki ya tidak datang ke dokter perempuan kecuali dalam kondisi darurat, tidak ada lagi. Dan kalaupun harus dia datang, maka datangilah bersama mahramnya, kan begitu. Dan cari dokter yang muslimah. Jadi darurat, kalau masih ada dokter laki-laki, ya laki-laki mendatangi laki-laki. Kalau ada dokter perempuan, perempuan mendatangi perempuan. Itu kondisi yang kelima. Kondisi yang keenam, an-nazaru, seorang laki-laki memandang wanita, lis-syahadati ay lil-mu'amalah, dalam rangka persaksian di pengadilan misalnya, untuk memastikan benar enggak yang bersaksi fulanah, ya, atau dalam satu mu'amalah tertentu. Fayajuzu an-nazaru ila al-wajhi khassatan. Dalam kondisi ini, yaitu seorang wanita dihadirkan di pengadilan, hanya boleh melihat bagian wajahnya saja. Itu pun kalau memang diperlukan. Ya, kalau memang diperlukan. Kita melihat ya bagaimana mazhab Syafi'i dalam masalah hijab wanita itu ketat sekali. Oleh karenanya kita sedih, miris kalau melihat di negara kita yang mengaku bermazhab Syafi'i, tapi kurang memperhatikan masalah ini. Kurang memperhatikan masalah hijab. Padahal para ulama Syafi'iyah seperti Al-Qadi Abi Syuja' sampai merinci 7 poin tentang kondisi laki-laki memandang perempuan. Kondisi dikatakan di sini, kondisi yang ketujuh, ada 7 kondisi. An-nazaru ilal amati indabtiya'aha au indabtiya'iha. Memandang kepada seorang budak wanita ketika kita akan membelinya. Zaman dulu, sekarang sudah tidak ada. Dan perbudakan sudah ada sebelum Islam datang. Kalau seandainya ada seorang muslim ingin membeli budak misalnya, ya dia mau enggak mau harus melihat itu kondisi budaknya. Fayajuzu ilal mawadi'il lati yahtaju ila taqlibiha. Maka dia boleh melihat bagian-bagian yang memang diperlukan. Baik. Kecuali apa yang ada di antara pusar dan lutut. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi selebihnya boleh. Yang tidak boleh adalah memandang bagian pusar ke bawah dan lutut ke atas. Itu tidak boleh dilihat. Walaupun dia seorang budak wanita. Jelas ma'asyiral muslimin, ini poin yang pertama. Poin yang selanjutnya dikatakan, kita sudah selesai hukum memandang wanita, ada 7 ya. Memandang wanita ajnabiyah, wanita yang bukan siapa-siapa, tidak ada hubungan apapun, ini kalau tanpa hajat tidak boleh. Yang kedua, memandang istri dan budak, maka boleh semua bagian tubuhnya kecuali kemaluan. Yang ketiga, memandang wanita yang mahram kita, ya, yang boleh kita lihat adalah apa-apa yang di atas pusar dan di bawah lutut. Yang keempat adalah memandang wanita yang ingin kita nikahi. Ini khilaf sebenarnya dalam permasalahan ini, tapi di mazhab Imam Syafi'i yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Yang kelima adalah melihat wanita dalam rangka mengobati, ini boleh-boleh saja, tapi dalam kondisi darurat, yaitu tidak adanya dokter wanita, dan tidak harus ditemani oleh mahram. Itu yang kelima. Yang keenam adalah melihat wanita dalam rangka persaksian di pengadilan, itu yang boleh kelihatan hanya wajahnya saja. Adapun yang ketujuh adalah melihat wanita ketika kita ingin membelinya, membeli budak, maka ini boleh dilihat seluruh tubuh, seluruh bagian yang ada di atas pusar dan di bawah lutut. Saya rasa jelas. Kita memasuki pasal yang baru, faslun, pasal, ya. Wala yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini penting ya, ini penting sekali. Karena di zaman ini banyak yang menyelisihi hal ini. Anak-anak muda ya, yang na'udzubillahi min dzalik terjatuh ke dalam perkara yang haram, mereka melanggar hal ini. Apa itu? Wala yasih, dan tidak sah hukumnya akdun nikah, melakukan akad nikah, illa kecuali biwaliyin, dengan adanya wali, wali si wanita, harus ada wali ya. Tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, dia istilahnya apa, kawin lari atau apa itu ya, karena orang tuanya tidak mengizinkan, entah barangkali calon suaminya tidak sekufu atau agamanya tidak baik. Sebagian wanita dibutakan matanya ya oleh apa namanya laki-laki, sehingga dia berani meninggalkan rumah, meninggalkan ayah dan ibunya untuk seorang laki-laki yang belum tentu baik kepadanya ya. Itu yang terjadi hari ini banyak ya, maka ini perlu diperhatikan. Wala yasih aqdun nikah, tidak sah akad nikah, illa kecuali biwaliyin, dengan adanya wali ya. Nanti akan disebutkan wali itu siapa saja. Wasyahidai adlin, dan harus ada dua saksi yang adil, wali dan dua saksi minimal yang adil. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban, dikatakan la nikaha illa biwali, tidak ada nikah, tidak sah pernikahan kata Nabi kecuali apabila ada wali, wa syahidai adl, dan dua saksi yang adil. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalik fa huwa batil. Apabila terjadi pernikahan tanpa ada wali atau tanpa ada saksi, maka pernikahan itu batil. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abi Musa Al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Ya, wali untuk wanita. Ya. Begitupun diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwij al-mar'atu nafsaha. Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita atau seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, itu dilarang. Ya. Ini penting diperhatikan. Lalu dikatakan di sini, wa yaftakirul wali wasyahidan ila sitti syara'it. Wali dan saksi harus memenuhi 6 syarat. Wali dan saksi harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama adalah al-Islam, dia harus muslim. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain. Berarti kalau bukan mukmin, bukan wali untuk orang mukmin. Ya, itu pemahamannya. Dan surat An-Nisa 141 Allah berfirman, Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan memberikan jalan untuk orang-orang kafir menguasai orang-orang muslim. Artinya tidak diperbolehkan. Ya. Jadi harus Islam, wali harus Islam. Yang kedua harus bulug, harus bulug, harus sudah balig. Yang ketiga berakal, yang keempat hurriyah merdeka. Yang kelima wali itu adalah dzukurah, harus seorang laki-laki. Yang keenam adalah adalah. Adalah itu harus adil. Ya, berdasarkan hadis dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha, tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali yang sempurna akalnya, yaitu adil, dan dua orang saksi yang adil. Ya, jadi walinya haruslah orang yang sudah balig berakal, rusy, sudah rusy. Ya, dan saksinya harus dua orang yang adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Sunan Sunanul Kubra, Sunan Al Kubra. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnadnya. Imam Ahmad mengomentari hadis ini, innahu ashahu syai'in fil bab. Ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini. Ya. Yeah. Lalu siapa yang menjadi wali? Yang pertama, wa aulal wulah al-ab. Yang pertama, yang paling utama menikahkan seorang wanita adalah ayahnya. Yang kedua, kalau ayahnya sudah tidak ada, al-jaddu abul-ab, yaitu kakek. Siapa kakek maksudnya? Ayahnya ayah. Kita punya ayah, ayah kita punya ayah lagi, itu kakek. Yang ketiga, al-akh lil-ab wal-um, saudara laki-laki kandung. Seorang wanita tidak punya ayah, tidak punya kakek, tapi dia punya saudara laki-laki kandung, maka itu. Kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak. Kalau tidak ada, maka anak saudara, berarti ponakan. Anak saudara kandung. Seorang wanita punya saudara kandung. Saudara kandungnya punya anak laki-laki, ah itu boleh. Atau keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Keponakan kita dari saudara laki-laki sebapak. Yang selanjutnya adalah al-am, yaitu paman. Selanjutnya adalah anak paman. Sesuai dengan tertib urutan ini. Ya. Fa idza udimat al-asabatu fal maula al-mu'tiq. Ya, kalau tidak ada asabah-asabah ini, maka yang membebaskan, yaitu tuannya, mantan tuan yang membebaskan. Kemudian asabah-asabahnya, walaupun jarang ya ada kondisi orang-orang ini tidak ada semua. Summa, kemudian yang terakhir adalah al-hakim. Kalau tidak ada sama sekali wali, maka hakim. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultanu waliyyu man la waliya lahu." Sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Jelas, ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita. Sistem syariah, tanpa kena penalti. ACC developer 99%. Booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum, teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. وقل رب زدني علما. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita coba mulai dari pesan singkat dari Ummu Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tukang urut, Ustaz? Satu lagi, maaf keluar dari pokok bahasan, ada sebidang tanah mau dibagi waris, tapi sebelumnya ada beberapa saudara ikut andil dalam pembelian tanah tersebut berupa emas. Bagaimana sebelum pembagian? Allah alam bisab ya. Tukang urut ya, kalau memang sifatnya darurat, tidak ada lagi tukang urut perempuan, dan wanita ini mengalami patah tulang atau kondisi emergensi, kondisi darurat, ya kita katakan darurat. Tapi kalau yang dimaksud dengan urut hanyalah sebatas badannya pegal-pegal, itu tidak darurat saya rasa. Artinya dia masih bisa mencari solusi yang lain atau pengobatan yang lain. Tapi kalau kondisinya sudah dibawa ke rumah sakit mengatakan harus diamputasi, lalu dia terpaksa datang ke tukang urut untuk mendapatkan pengobatan, sudah dicari yang perempuan, sudah didapatkan, tidak didapatkan, ya sudah darurat. Tapi dipenuhi syarat-syaratnya. Pertama tadi tidak ada memang tukang mengobati yang laki-laki. Yang kedua harus ditemani oleh mahram atau suaminya. Yang ketiga hendaknya dokter atau tukang urut tersebut adalah seorang muslim. Ya, dan juga yang keempat, ingat hanya bagian yang dibutuhkan saja. Artinya bagian yang sakit saja, adapun bagian yang lain tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab. Yang kedua, masalah pembagian waris dari sebidang tanah, hanya saja di tanah ini masih ada hak orang lain, saudara si mayit misalnya yang menitipkan emas ketika tanah itu dibeli, maka ya sudah dikembalikan dulu ya hutang piutang itu hutang-hutangnya dibayar-bayarkan dulu semua, sisanya barulah itu yang dibagi. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Mau nanya nih. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Pak. Saya dari Abu Fadlan, Jakarta. Silahkan Bapak. Pertanyaan saya itu ini, boleh nggak wali nikah diwakilkan gitu Ustaz? Jadi misalnya ada walinya sendiri nggak berani menikahkan, diwakilkan sama yang lain, dia serahkan ke orang ketiga gitu. Petugas KUA misalnya. Bukan ke personal gitu orang. Saudaranya yang lain gitu. Tapi bukan wali, saudara dia gitu. Saudara lah ibu. Masih saudara. Allah alam bisa Pak ya, kalau kita lihat tadi yang disebutkan oleh beliau, itu ada urutan-urutannya, hendaknya dipilih dari urutan-urutan itu. Ya, dipilih dari urutan. Ya, yang pertama tadi adalah ayahnya, ayahnya tidak sanggup diserahkan ke kakek, lalu kalau kakek tidak sanggup nanti saudara kandungnya laki-laki, atau saudara kandungnya seayah, atau anak dari saudara kandungnya, atau anak dari saudara seayahnya, atau pamannya, itu diambil urutannya seperti itu. Ya. Kalaupun ingin diwakilkan, maka diwakilkan kepada orang yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Berdasarkan hadis, Rasulullah berkata, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, "As-sultanu waliyu man la waliyalah." Sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Baik, Bapak. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah. Kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa definisi sabar dalam Islam? Apakah seorang istri yang terus dizalimi suami harus diam saja padahal dia begitu tersiksa dan menderita? Apakah diam seperti ini yang dimaksud sabar? Pernah saya tanya si istri, kenapa kamu bertahan dengan suami seperti itu yang hanya membuat menderita tersiksa? Ini jawabannya, istri mengejutkan, biarlah sekarang saya hanya mengalah saja, tapi tunggu saja nanti di akhirat akan saya tuntut dia. Nah kalau saya sudah begitu, apa mempertahankan rumah tangga seperti neraka? Allah alam biswab, tentunya sabar itu adalah secara bahasa al-habsu. Artinya menahan diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yaitu kita melaksanakan sholat lima waktu. Itu butuh kesabaran. Sabar dalam berhijab, seorang wanita kepanasan di siang hari tapi dia tidak boleh melepas hijabnya, sabar. Lalu sabar meninggalkan perintah Allah. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan. Sabar untuk tidak jatuh ke dalam perzinahan, sabar untuk tidak bertransaksi dengan riba, sabar untuk tidak mencuri dan lain sebagainya. Sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar atas ketentuan Allah yang tidak mengenakkan bagi kita. Lalu bagaimana seorang wanita misalnya dia merasa dizalimi oleh suaminya, misalnya dia dipukuli dan lain sebagainya. Tentunya dalam Islam dia boleh-boleh saja menuntut perceraian. Ya boleh-boleh saja. Ketika memang dia sudah tidak tahan dengan sikap suaminya yang memukulinya, ya memukuli punya pun melampaui batas sehingga membuat dia luka atau berbekas di tubuhnya atau mengakibatkan kecacatan, ya lalu suaminya tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya, dalam kondisi-kondisi tertentu seorang wanita boleh menuntut perceraian. Karena memang tujuan daripada pernikahan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Munculnya ketenangan di dalam hati, adanya rasa cinta, dan rasa sayang. Ketika tujuan-tujuan ini tidak terpenuhi, ya, tetapi dalam kehidupan berumah tangga diisi dengan serangan-serangan fisik atau serangan-serangan lisan yang tidak bisa ditolerir, maka seorang wanita bisa saja menuntut perceraian kepada hakim. Itu diperbolehkan. Bahkan dalam undang-undang kita di kompilasi hukum Islam KHI itu diperbolehkan. Nanti hakim akan melihat kasusnya, lalu akan dimediasi. Kalau tidak bisa dimediasi, maka akan diputuskan cerai, jatuh talak, talak satu. Ya, itu ada hukumnya. Ya, tetapi kalau kita memang ingin bersabar, ya sudah bersabar. Ya, sambil kita berusaha memperbaiki suami. Jangan sampai kita katakan saya sabar, tapi nanti di akhirat saya tuntut. Itu nah. Artinya bagaimana Anda menuntut suami Anda di akhirat? Ya kalau memang Anda tidak bisa menahan kezaliman yang dia lakukan, ya sudah, menuntut cerai. Ya. Dan perceraian tidak selalu buruk. Ya, artinya ada kondisi di mana memang perceraian itu dibutuhkan. Dan perceraian itu syariat. Ya syariat Allah sebagai solusi, ya terkadang ada orang-orang yang tidak mendapatkan titik temu di dalam berumah tangga. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah Kalimantan Timur. Apakah memang Allah turun melihat siapa saja yang salat tahajud? Terus bagaimana caranya biar saya merasakan bahwa Allah menyaksikan salat tahajud? Allah alam bissawab, di dalam hadis ya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna rabbakum yanzilu ila samai dunya fi thuluthil akhiri minal lail." Sesungguhnya Allah itu, kata Rasulullah, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya, turun kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya. Ya, kemudian Allah berfirman, apakah ada yang berdoa aku kabulkan, ada yang meminta aku berikan, ada yang memohon ampun aku ampuni. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada derajat merasa dilihat oleh Allah? Tentunya dengan menyempurnakan dua tingkatan sebelumnya. Apa dua tingkatan sebelumnya? Yaitu tingkatan dasar al-Islam. Kita memperbaiki keislaman kita, syahadat kita perbaiki, salat kita sempurnakan, zakat, puasa, haji kita perbaiki. Tingkatan yang kedua adalah kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Keimanan itu kaitannya dengan keyakinan. Kalau Islam dan iman kita sudah kuat, maka kita insya Allah akan sampai derajat ihsan. Derajat ihsan. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari Ummu Asmi dari Padang. Seorang pemudi yang ibu kandung bersaudara kandung, apakah mereka bermahram atau boleh menikah? Bagaimana ini pertanyaannya, diulang lagi. Seorang pemudi yang ibu kandung bersaudara kandung, apakah mereka bermahram? Jadi ada seorang ada wanita kakak beradik, mereka punya anak. Ada dua orang wanita kakak beradik, sama-sama punya anak. Ya, yang pertama punya anak laki-laki, yang kedua punya anak perempuan. Apakah mereka mahram? Bukan ya, bukan mahram. Apakah halal mereka menikah? Iya, halal mereka menikah. Ya, halal menikah ya. Seorang laki-laki menikahi sepupunya, itu halal. Ya, Allah alam bissawab. Yang tidak halal itu menikahi bibinya, ya, atau menikahi saudari kandungnya, itu tidak boleh. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menghadapi saudara yang memutus silaturahmi, dia yang memutus? Ya sudah, kita sambung, kita berusaha menyambungnya. Dalam hadis Rasulullah berkata, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu yang membalas kunjungan, tetapi yang disebut menyambung silaturahmi itu kata Nabi adalah yang menyambungkannya saat saat saudaranya berusaha memutuskan. Jadi ketika bapak dikunjungi oleh orang silaturahmi lalu bapak balas lagi, itu bukan menyambung silaturahmi, itu sudah tersambung. Adapun yang dimaksud dengan menyambung itu yang putus disambung, itu yang dimaksud dengan silaturahmi yang sebenarnya. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nailul Autar dari Tegak, Jawa Tengah. Seorang wanita dinikah oleh pria yang berperilaku menyimpang, homoseks. Awal pernikahan biasa-biasa saja, tapi lama-lama perilaku homoseksnya muncul dan enggan bersenggama dengan istri. Solusi terbaik untuk keluarga yang demikian bagaimana? Allah alam bisawab ya, kalau memang laki-laki tersebut tidak bisa bertobat dari perbuatan tersebut, ya tentunya ya bisa saja seorang wanita menuntut apa namanya perceraian, ya bisa saja seorang wanita menuntut perceraian. Tapi kalau dia bersabar memberikan nasihat-nasihat agar suaminya sadar mengetahui kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya itu baik. Tapi ketika tidak ada solusi, dia tidak bisa berubah, ya tentunya hukuman homoseksual adalah satu hukuman yang berat dalam Islam. Dalam beberapa pendapat ulama dikatakan hukumannya sama seperti hukuman zina, dirajam sampai mati. Ada lagi yang berpendapat bahkan lebih buruk dari itu, yaitu dilempar dari atas tempat yang tinggi ya dalam kondisi kepala di bawah. Mengerikan. Oleh karenanya ya dinasihati dengan cara yang baik, kalau ada solusi alhamdulillah, kalau tidak Allah alam bisawab, menurut saya ya bisa diajukan untuk apa bercerai ya. Allah alam bisawab. Ummu Zain di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Iya Ustaz mau naik, tadi udah kasih pertanyaan lewat WA. Oh itu masalah waris itu Ustaz. Baik. Itu orang tuanya tidak meminjam lewat anak-anaknya, cuman orang tuanya mengajak anak-anaknya pas waktu pembelian sebidang tanah itu, kan istilahnya pembeliannya kan berupa uang, tapi uang anak-anaknya kan ada mempunyai berupa barang emas. Terus orang tua mengajak, terus habis itu sekarang orang tua kan sudah meninggal. Nah, terus sebidang tanah itu mau dibagi waris. Itu gimana anak-anak yang ikut serta dalam pemberian emas itu, apa sebelum dibagi waris dikeluarkan dulu yang anak-anak yang pada ikut memasukkan emasnya ke ya, ketika pembelian tersebut. Tanah itu anak-anak ikut membeli. Akadnya apa? Apakah itu akadnya memang kita beli sama-sama atau memberikan kepada orang tua? Ya namanya kita waktu itu masih dalam usia apa masa SMP sama SMA. Terus jadinya kita orang tua mengajak ya kita beriin barang emas kita gitu. Tapi orang tua nggak ada maksudnya habis selesai kita pembelian itu. Kita sama-sama berusaha lagi, anak-anaknya diajak berusaha lagi, sampai akhirnya terbeli lagi yang kemarin kita jual emas anak-anak yang terjual itu. Baik, artinya terus gimana, Ustaz? Artinya itu anak-anak itu mengeluarkan ya? Emasnya untuk membantu orang tua membeli tanah. Iya. Membantu orang tua membeli tanah. Kepemilikan tanah itu milik siapa, Ibu? Orang tua. Ya, orang tua. Artinya anak-anak memberikan emas itu sebagai pemberian kepada orang tua atau tabungan, menyimpan. Ya. Tapi waktu awal-awal kita itu namanya orang tua mengajak anak-anak, namanya kita belum paham maksudnya ini sebagai penyimpanan anak kepada orang tua apa itu, nggak ada pengomongan kayak gitu, Ustaz. Tapi ada sebagian anak udah meminta, Ustaz. Iya. Ada sebagian anak dia udah yang memberi emasnya itu udah dimintanya dalam pembagian waris gitu. Baik, itu saja Ibu ya. Menurut saya yang terbaik itu ya sudah berapa nilai-nilai yang diinvestasikan oleh anak-anak ke situ itu diambil dulu saja. Oh gitu ya. Itu ya. Lebih baik untuk menghindari ya. Perselisihan. Berapa ya. Nilai yang diinvestasikan kembalikan kepada anak-anak itu, selebihnya itulah ya. Yang diwariskan. Oh iya deh Ustaz. Ya terima kasih ya Ustaz. Barakallah Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Jika masih ada pertanyaan yang ke 8 ya. Mau bertanya, kalau kita haid, bolehkah mencukur bulu kemaluan? Allah alam bisawab, tidak masalah. Tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan, maka hukum asalnya adalah boleh. Tidak masalah mencukur bulu kemaluan, mencukur kuku, mencukur rambut. Sebagian ulama melarang, ya, tapi pendapat yang paling kuat tidak masalah karena tidak ada dalil yang melarangnya. Pertanyaan yang ke-9, apa hukumnya bersiul? Ya, bersiul. Itu sebenarnya bersiul. Saya tidak tahu ada larangan khusus bersiul, ya. Hanya saja di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang-orang musyrikun mereka tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang, lalu dalam kondisi bertepuk-tepuk dan bersiul-siul. Bertepuk dan bersiul-siul. Apakah itu menunjukkan larangan bersiul? Wallahu a'lam bissawab, ya. Tapi saya tidak mengetahui ada larangan secara khusus. Kalau ada larangan ya kita tidak melakukannya. Tapi kalau tidak ada larangan ya kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak dilarang, misalnya menjadi terlarang. Tentunya ini membutuhkan dalil, dan saya tidak tahu ada dalil khusus yang melarang bersiul. Yang ada adalah Allah menyebutkan sifat orang-orang musyrikun ketika mereka tawaf itu dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Allah alam bissawab. Ummu Dimas di Batam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Ini Ustaz, yang saya mau tanyakan, kita dianjurkan Ustaz untuk berdoa saat tahiyatul awal maupun tahiyatul akhir. Apakah benar diperbolehkan bisa berdoa di tahiyatul awal, Ustaz? Lantas, apabila kita berdoa, apa posisi jari kita masih tetap menunjuk apa setelah kita selesai membaca salawat Nabi, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya Ibu. Kalau di tahiyat awal, itu kita hanya membaca sampai pada kalimat ya at-tahiyatul lillahi wassalawatu tayyibat assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ sudah cukup. Kalaupun ingin disambung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai itu sunnah. Ya, tetapi perintah untuk berdoa yang saya tahu wallahu a'lam bisawab itu kaitannya dengan tasyahud akhir. Di mana di tasyahud akhir kita wajib membaca salawat. Setelah kita membaca tahiyat ada dua ya. Ada tahiyat Ibnu Mas'ud, ada tahiyat Ibnu Abbas. Ada tahiyat yang bunyinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu tahiyat yang pertama ya, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Ada lagi dalam riwayat at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi. Nah itu di rakaat yang terakhir tasyahud akhir kata Nabi, kalau kalian sudah selesai baca tasyahud summa kemudian liyakhtar, hendaknya kalian memilih minad du'ai ma'ajabahu, dari doa-doa yang dia sukai. Jadi yang saya tahu itu wallahu alam bisawab konteksnya di rakaat yang terakhir. Ya, dan ini pun ditegaskan dalam hadis dikatakan oleh Rasul kepada Mu'az bin Jabal, "Idza kunta fi duburi kulli shalah," kalau engkau berada di akhir setiap salat, maka janganlah engkau lupa untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allah alam bissawab. Ada Bapak Selamat di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Selamat. Iya. Ini Pak, kami ingin tanya, sholat ba'da Jumat itu bagusnya dikerjakan di masjid atau di rumah? Sholat ba'da Jumat. Baik. Ya. Itu saja Bapak? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah lam bisaf ya. Kalau kita lihat dalam hadis yang saya ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di rumah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di rumah. Dan salat sunnah yang paling bagus itu di rumah. Ya. Apa hadisnya Rasulullah berkata afdhalus shalah fil bait atau Rasulullah berkata sebaik-baik salat itu adalah di rumah illal mafrudhah. Kecuali yang wajib. Maka yang wajib utamanya di masjid. Jadi sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. Kecuali yang wajib itu dikerjakan di mana? Di masjid. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, Rasulullah berkata, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya kita gunakan rumah kita untuk sholat-sholat sunnah, untuk membaca Quran, untuk ibadah dan lain sebagainya. Kecuali yang wajib. Yang wajib utamanya dikerjakan di masjid. Allah alam bissawab. Oh, bisa langsung, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Saya dari Kampung Baru, Marga Pondo, Bandar Lampung. Masya Allah. Nama saya Arfani. Silahkan, Bapak. Jadi, saya mau bertanya begini. Contoh pribadi saya. Saya nikah, mempunyai anak sebelum nikah. Terus, begitu nikah, jadi saya punya anak satu. Jadi semuanya itu yang sebelum nikah perempuan, yang sudah sesudah nikah perempuan. Jadi statusnya anak itu sama yang saya sudah nikah itu kan gitu, baik dari pewarisnya, baik silanya, yang lain-lainnya. Tolong Pak Ustadz ya, karena di sini banyak terjadi seperti itu sih. Tapi saya masih mang-mang lah gampang ininya gitu, kayak apa gitu ininya hukumnya gitu. Baik. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, tentunya kalau yang dimaksud dengan punya anak sebelum menikah adalah anak yang dihasilkan dari satu hubungan yang tidak dihalalkan oleh agama atau satu hubungan yang haram, tentunya itu sudah ada hukumnya di dalam agama kita. Ya, seorang hamba tentunya selalu bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan, kesalahan dan maksiat yang dia lakukan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, maka hendaknya kita tidak menyebutkannya di hadapan manusia. Ya, kalaupun kita ingin menceritakannya, cukup kita katakan misalnya seandainya seseorang. Tidak kita katakan saya atau si fulan. Karena Allah sudah menutup kekurangan tersebut, aib tersebut, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah dengan tidak menceritakannya kepada manusia. Kalaupun kita menceritakannya, kita buat samar. Kita katakan seandainya si fulan memiliki anak sebelum dia menikah, bagaimana hukumnya? Tentunya hukumnya adalah si anak tersebut secara hukum agama tidak bisa dinisbatkan secara agama kepada ayahnya. Tetapi dinisbatkan secara biologis saja. Secara biologis ya memang anak-anak dari seorang laki-laki. Tapi secara agama dia dinisbatkan kepada ibunya. Ibu yang melahirkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak sah secara agama, maka sang ayah biologisnya tidak memiliki hak untuk menikahkan, tidak lagi menjadi dianggap walinya. Tidak dianggap walinya. Artinya ayahnya secara biologis mau tidak mau harus mewakilkan menikahkan putrinya tersebut kepada petugas. Baik itu petugas KUA atau tokoh agama dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Ya kalaupun dia memaksakan harus dia yang menikahkannya, bisa tidak sah. Karena dianggap tidak ada walinya. Ya. Yang ketiga, kalau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, anak-anak yang lahir sebelum pernikahan, itu mereka tidak mendapatkan warisan, tetapi mereka harus mendapatkan wasiat. Wasiat. Kalau secara warisan tidak dapat. Yang dapat nanti hanyalah anak-anak biologis sekaligus anak syar'i yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau anak yang definisinya hanya biologis saja, maka dia tidak mendapatkan apapun ketika ayahnya meninggal. Tetapi kalau di fatwa MUI, hendaknya ayah tersebut mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada anak tersebut. Artinya, kalau anak yang asli, anak yang dibenarkan syariat, ya otomatis kalau dia sendiri dapat setengah. Lalu bagaimana anak biologis? Dia tidak dapat hukum asalnya. Karena dia tidak punya ikatan secara syariat. Ya, dia hanya punya ikatan secara biologis. Lalu apakah dia tidak mendapatkan apapun dari ayahnya? Kalau fatwa dari MUI masih dapat. Tapi bukan dalam bentuk pembagian waris, tapi wasiat. Sebelum ayahnya meninggal, hendaknya ayahnya berwasiat agar anaknya tersebut dapat bagian tertentu dari harta yang dia tinggalkan. Dan disebut misalnya sekian-sekian. Dan wasiat tentunya ada aturannya. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-10, pertanyaan terakhir. Kalau orang tua sudah menghibahkan rumahnya kepada anak-anaknya, tapi orang tua masih tinggal di rumah itu, apakah tidak mengapa? Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Berarti dia tinggal di rumah anaknya. Orang tua menghibahkan rumahnya kepada anak, tapi orang tuanya masih tinggal di situ. Boleh tidak? Ya berarti orang tua tinggal di rumah anak. Dan tidak ada masalah kan orang tua tinggal di rumah anaknya. Tidak ada masalah ya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.